Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'ana sekolah hadis kita Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Barakallahu fikum ikhwan, azakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 17 Maret 2020 kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan afiah, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari bala, dari wabak dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah. Kita sampai pada halaman 67 kitab aslinya, atau di PDF-nya halaman 63. Tentang al-aslusani min usulil iman, pokok yang kedua dari pokok-pokok iman. Al-imanu bil malaikati, iman kepada malaikat. Wan malaikatu wal malaikatu khalqun min khalqillahi azza wa jal wa jundun min junudihi لا يأسون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. Pokok yang kedua adalah dari iman. Kemarin kita membahas tentang pokok-pokok iman, di mana pokok iman yang pertama itu antuk minna billahi. Pokok yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita membahas yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, wa jundun min junudihi, adalah tentara-tentaranya Allah. Salah satu dari tentara-tentaranya Allah. La ya'sunallaha, mereka tidak ya'suna, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, membangkang dan yang lainnya. Tabaraka wa ta'ala. Ma'amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya. La ya'lamu 'iddatahum illa allazi khalaqahum, tidak ada yang mengetahui tentang banyaknya jumlah mereka kecuali Dat yang telah menciptakan mereka. Tabaraka wa ta'ala. Wal madlubu minna fi babil imani bil malaikati an nu'mina bil malaikati ijmalan fima ajmala wa tafsilan fima fussila sawa'un fil asma'i awil a'dad awil awsafi awil wadaif. أو الوظائف. Di sini wal madlubu minna yang dicari oleh kita di sini dalam hal bab iman kepada malaikat adalah an-nu'mina bil malaikati, hendaknya artinya diminta dari kita dalam bab ini, dalam bab iman kepada malaikat ini adalah an-nu'mina bil malaikati, kita beriman kepada malaikat ijmalan, secara keseluruhan, fima ujmina, dengan apa saja yang telah di ijmalkan, artinya secara keseluruhannya, watafsilan, secara detail, fima fusila, dengan apa yang telah didetailkan, sawa'un fil asma, baik itu dalam berbagai nama, nama-nama malaikat yang ada dalilnya, awil a'dad, atau jumlah-jumlahnya, jumlah malaikat, awil awsaf, atau sifat-sifat, awil wadha'if, atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Famasalan, contohnya di sini asma'ul malaikati, nama-nama malaikat, lam yudkar fin nususi illa asma'u ba'dihim, tidak disebutkan dalam berbagai macam dalil kecuali nama dari sebagian mereka, nama dari sebagian malaikat. Mislu Jibril, seperti malaikat apa? Malaikat Jibril. Wa Mikail, dan Mikail. Wa Israfil, Israfil, tidak ada namanya Israel, tidak ada malaikat Israel, tidak ada Israfil, ada Israfil, tidak ada Israel, tidak ada, ya ini Israfil, bukan Israfil, tapi Israfil. Israel tidak ada, Israel tidak ada. Wa malakun, wa munkar nakir. Di sini wa Israfil, wa malikun, wa munkarun, wa nakir. Fahadil asma'u at-tafsiliyatul lati waradat fil kitabi au waradat fi sunnati nu'minu biha tafsilan kama waradat, wa ma lam ya'ti min asma'ihim tafsilan nu'minu bihi ijmalan, fa nu'minu anna lillahi azza wa jalla malaikatan wa lahum asma'un Allahu a'lamu biha, kadhalika al asma'u allati tashmalu al malaikata kullahum mithlu al malaikata, al malaikatu والكرام البررة، والكرام البررة، رسول الله والسفرة، فكل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسمائهم نؤمن به. Jadi contohnya di sini adalah nama-nama malaikat. Nama-nama apa? Malaikat. Lam yudkar fi nususi illa asma'um ba'dihim, tidak disebutkan dalam nas-nas kecuali nama-nama sebagian dari mereka. Misal Jibril, seperti malaikat Jibril, wa Mikail dan Mikail, wa Israfil dan Israfil, wa Malikun dan Malikun, wa Munkarun wa Nakir, Munkar dan Nakir. Fahadil asma'ul at-tafsiliyatu, ini adalah nama yang detail, allati waradat fil kitabi, yang ada dalilnya dari kitab, au waradat fi sunnah, atau yang ada dalilnya dari sunnah, nu'minu biha tafsilan, kita beriman dengannya secara tafsilan, secara detail, kama waradat, sebagaimana adanya. Ya. Sebagaimana ada dalilnya dari sunnah yang sahih. Wa ma lam ya'ti min asma'ihim tafsilan, di mana yang tidak ada keterangan dari nama-nama mereka secara detail, nu'mi bihi ijmalan, maka kita beriman dengan nama-nama tersebut secara umum, ijmalan, secara global. Fa nu'minu anna lillahi azza wa jalla malaikatan, dan kita beriman bahwasanya Allah azza wa jalla itu mempunyai malaikat. Walahu asma'um Allahu a'lam biha, dan bagi mereka, bagi para malaikat itu ada nama-nama yang Allah mengetahui nama-nama mereka. Kadzalika asma'ul lati tashmalul malaikata kullahum. Demikian juga nama-nama yang meliputi malaikat secara keseluruhan. Contohnya adalah al-malaikatu, malaikat, wal-kiramul bararah, kiramul bararah, Rasulullah, Rasulul, ya Rasulullah, utusan-utusan Allah, as-safaratu, as-safarah, faqulu ma ja'a tafsilan anil malaikati, dan ini semua yang ada penjelasan detailnya tentang malaikat, fima yataraku bi asma'ihim, dengan apa-apa yang berkaitan dengan nama-nama mereka, nu'minu bihi, kita itu beriman dengannya. Nah, tadi nama-nama ya, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malikun, Munkar wa Nakir, dan ini ada penjelasannya. Kemudian wa awsafun malaikati, sifat-sifat malaikat, nu'minu tafsilan bima ja'at bihi nususul mufassilatan fi dhikri awsafil malaikati wa man lam ya'ti. Jadi wa man lam ya'ti min at-tafasil fil awsafihim nu'minu bihi ijmal wala nukhawfidu wala nukhawidu fi tafasila la dilala la dalila alaiha min kitabin wa sunnatin, walihada la yajuzu lil insan an yasifal malaikata bi ayyi wasfin illa bi dalilin li'annahum ghaibun wa wasilatuna fi ma'rifati hadha al-ghaibi min khalal al-wahyi. Fama ja'a fil wahyi min at-tafasil nu'minu bihi wa ma lam ya'ti la naqul fi shay'in la 'ilma lana bihi wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Di halaman ini Syarih Hafidhahullah mengatakan, di tulisan Durus Muhimmah ini ditulis oleh Syekh bin Bas, kemudian diberikan penjelasan keterangannya oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahullah. Nah, di sini lihat, dan sifat-sifat malaikat itu adalah nu'minu tafsilan bima ja'at bihi nususu mufassilatan fi dzikri awsafil malaikat. Kita beriman dengan secara detail dengan apa nas-nas yang membahas detail dari penjelasan malaikat, sifat-sifat malaikat. Malam yakti minat tafasil, dan orang yang tidak membawa pendetilan tersebut di awsafihim dalam sifat-sifat mereka, artinya dalam sifat-sifat malaikat itu nu'minu ijmalan, nu'minu bihi ijmalan, kita itu beriman dengan nama-nama malaikat tersebut secara global. Wala nakhudu fi tafasila la dalila 'alayha min kitabin wala sunnatin. Dan kita tidak tahfidz. Ya. Jadi menyerahkan begitu saja dalam penjelasan itu tanpa ada dalil atasnya dari kitab dan sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Itu kita tidak melakukannya seperti itu. Wa li hadza la yajuzu lil insan an yasifa al malaikata bi ayyi wasfin. Maka tidak boleh bagi seorang manusia untuk mensifatkan malaikat dengan satu sifat tanpa ada dalilnya. Li'annahum ghaibun, karena malaikat itu makhluk yang ghaib. Wa wasilatuna fi ma'rifati hadzal ghaibi min khilal wahyi. Dan sarana kita untuk mengetahui yang gaib ini adalah dengan sarana wahyu. Jadi kita hanya bisa mengetahui yang gaib itu hanya dengan apa? Dengan wahyu, perantara wahyu. Famaja'a fil wahyi min at-tafasil nu'minu bihi. Apa saja yang datang dari atau apa yang dibawa oleh wahyu Al-Quran dan Sunnah secara tafsir, secara detail, kita beriman dengannya. Kita beriman dengan pendetilan yang ada di dari Al-Quran dan Sunnah. Wa man lam ya'ti la nahudu fi syai'in la ilma lana bihi. Dan kalau tidak ada penjelasan sedikit pun, kita tidak ya memaksakan sesuatu yang kita tidak tahu dengannya. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Di sini di surat Al-Isra, wala taqfu. Di sini apa? Wala taqfu. Anda bisa lihat di sini. Di surat Al-Isra ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan besok. Wa min asafil malaikati ala wajhi tafasil atau ala wajhi tafsil ma ja'a fi fil hadis sahih anna nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan tentang sifat malaikat yang kaitannya dengan detail. So, nanti akan kita bahas esok hari insyaallah. Ya, betul. Ya, Raqib dan Atib bukan nama. Bukan nama. Malaikat Ridwan juga tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya malaikat-malaikat itu atau Israel itu tidak ada. Adanya adalah Malakul Maut. Ya, malaikat maut. Bukan. Itu makanya yang enggak ada sebutannya Haris, Haris Babul Jannah, dan yang nerakanya Haris Babul Nar. Allah alam, yang kita dapati seperti itu. Nanti insyaallah tentang malaikat ada penjelasan yang lebih konkret lagi insyaallah besok dibahas. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.